العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, dengan nikmat Allah kembali kita berkumpul bersilaturahmi, berjumpa secara virtual dalam program acara yaitu pembacaan kitab Kifayatul Akhyar, yang sampai pada hari ini kita sudah sampai pada pembahasan Nawakidul Wudu. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya, dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan bacaan kita, teman-teman yang dirahmati Allah. Yang kemarin kita berhenti pada pembahasan tidur yang tidak dalam keadaan menempel tanah, gitu. Pantatnya tidak menempel tanah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dawrayni amin ya rabbal alamin. Faru'un. Faru'. Cabang masalah. Jadi apa yang disebutkan Syekh Abi Suja perlu ditambahkan masalahnya. Karenanya Taqiyuddin Al-Hisni, Imam Taqiyuddin Al-Hisni menambahkan satu masalah, ya, dan beliau memasukkannya dalam far'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Far'un, cabang masalah, idza nama mumakkinan mak'adahu minal ardi. Jadi kan kemarin kita bahas tentang orang yang tidur dalam keadaan mutamakin. Jadi aslinya tidur itu membatalkan wudu, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan al-ainani wika'us sahyi. Ainu itu, mata itu adalah pengikatnya dubur. Idzan talaqa idza istaiqadha intaraqa al-wika. Kalau mata terbuka artinya dia tidak tidur, maka dubur itu terbuka. Idza nama, kalau matanya tertutup, kalau dia tidur maka dubur terbuka. Jadi mata buka, dubur tutup. Mata tutup, dubur terbuka. Maka kemungkinan akan adanya yang keluar dari dubur tersebut sangat mungkin sekali, dan dia tidak merasa. Karena itu tidur menjadi sesuatu yang membatalkan. Maka itu tidur yang tidak membatalkan itu adalah tidur yang dalam keadaan duduk, kedua pantatnya menempel tanah, sehingga duburnya tidak diberikan ruang untuk mengeluarkan sesuatu. Dan itu terbukti, ya, nyata, ya. Kita kalau lagi duduk itu, lagi di motor, lagi di mobil, lagi dimanapun, kalau duduk, mau kentut tuh susah. Jadi kalau mau kentut tuh kita angkat dulu tuh pantat kanan, pantat kiri, baru keluar kentut. Jadi angin itu butuh juga angin lain untuk bisa beroperasi. Jadi kentut ternyata nggak bisa kalau pantatnya pas nempel di atas tanah. Maka itu orang yang tidurnya dalam keadaan duduk, itu wudunya tidak membatalkan sebagaimana diriwayatkan oleh Nabi Muhammad, diriwayatkan dari para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidur. Ya namuna wa tidur, kemudian dia azan, kemudian dia bangun tanpa wudu lagi. Dalam riwayat lain dijelaskan hatta takhfiqa ru'usahum, sampai ketika tidur palanya itu angguk-anggukan. Kalau palanya angguk-anggukan berarti tidurnya ini dalam keadaan duduk, gitu. Itu yang menjelaskan pandangan imam, pandangan mazhab Asy-Syafi'iyah. Far'un, cabang masalah. Idza nama mumakkinan maq'adahu minal ardi. Kalau ada orang tidur mumakkinan maq'adahu minal ardi, dia tempelkan pantatnya. Mumakkinan, dia tempatkan, dia tempelkan maq'adahu pantatnya minal ardi di atas tanah. Fazalat ihda ilyataihi. Zalat ihda ilyataihi. Zalat itu maksudnya terangkat. Ihda ilyataihi, Salah satu iliah, iliah tuh pantat. Tahu kan pantat tuh daging pantat yang ngomongnya kayak gak enak. Daging pantat yang gede itu ada dua, pantat kanan, pantat kiri. Ketika salah satu pantat itu terangkat begitu, berarti zalat kan hilang apa yang menempel di atas tanah. Yang awalnya nempel di atas tanah tiba-tiba zalat hilang, terangkat itu pantat. Anil ardi dari atas tanah, fa in kana qabla intibahihi. Qabla fa in kana qabla intibahihi, kalau itu pantat terangkat. Alhamdulillah, Pak Zulfikar. Kalau pantat terangkat sebelum dia bangun tidur, artinya sebelum dia sadar, masih tidur pantatnya terangkat gitu. Inta qada wudu'uhu, maka wudunya batal. Fa in kana qabla intibahihi, kalau pantatnya terangkat sebelum dia sadar bangun, wudunya batal. Wa in kana ba'dahu, akan tetapi kalau pantatnya terangkat ba'da, setelah dia sadar, setelah dia bangun, fala yantakid, maka enggak batal wudunya. Jadi ketika dia tidur, dia sadar kemudian baru ngangkat. Ah, itu enggak batal tuh. Tapi ketika tidur pantatnya ngangkat, ya kan? Lagi tidur, senggol orang. Ah, itu kan. Itu batal wudunya. Wa kadza, begitu juga. Idza kana az-zawalu ma'ahu, kalau angkatnya itu terangkatnya ketika dia bangun bersamaan. Ma'ah bersamaan hu-nya kepada al-intibah. Idza kana az-zawalu, kalau angkat terangkatnya pantat itu ma'ahu berbarengan dengan berbarengan dengan dia bangun. Dia bangun sekaligus mengangkat pantatnya gitu. Ausyaka, atau ragu-ragu. Dia ragu yang duluan tuh bangun duluan apa pantat duluan yang angkat gitu. Ahlan, ahlan bikum Ustaz Imam. Ustaz Imam Ahmad. Fala yantaqid, maka dia tidak batal wudunya. Jadi kalau bangunnya atau angkat pantatnya berbarengan dengan bangun, atau mungkin dia ragu-ragu kapan mengangkat pantatnya, apakah pantat duluan atau bangun duluan, fala yantaqid wudu'uhu, maka yantaqidu, maka tidak batal wudunya. Li'anna al-asla, karena aslinya, hukum asalnya ketika dia tidur adalah baqa'u taharah, sucinya tetap. Jadi tidurnya itu apa, dia tidur dalam keadaan sudah bersuci dan tidak ada hal yang membuat dia membatalkan wudu, karena tidurnya dalam keadaan mutamakkinan maq'aduhu minal ardi. Kalaupun dia ngangkat, ngangkatnya itu kan berbarengan dengan dia bangun gitu. Kalaupun itu dia ragu, keraguan-raguan tidak bisa mengalahkan, tidak bisa menghilangkan sesuatu yang sudah diyakini sebelumnya, yaitu bahwa dia bertaharah gitu. Mudah-mudahan paham nih. Walau nama ala qafahu multas mulasiqan maq'aduhu, mulasiqan maq'aduhu bil ardi, kalau dia tidur ala qafahu, di atas qafa, tengkuk, di atas tengkuknya, ini maksudnya tidur telentang, mulasiqan, dan pantatnya mulasiqan, ditempelkan, mulasiqan, menempelkan maq'aduhu, pantatnya bil ardi, dengan tanah, dengan ubin gitu. Iya, orang kalau tidur terlentang kan pantatnya emang nempel ke tanah kan begitu. Intaqadha, wudunya batal. Karena dia tidak mumakin, mulasikon doang, nempelin doang. Orang kalau mumakin tuh kan gitu, nempelin. Maka dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan tentang sujud, idza sajadta famakkin, famakkin jabhatak alal ardi. Kalau kalian sujud, famakin, makana yumakin, itu ya menempelkan, bukan menempelkan, ya merapetin. Kalau kalian sujud, famakin jabhatak alal ardi, tempelkan, apa sih, tetapkan jidatmu di atas tanah. Hadis ini juga memberikan beberapa pandangan ulama bahwa yang pasti yang harus dipatuhi ketika sujud itu ya jidatnya itu, famakin jabhatak. Sedangkan tujuh anggota itu sesuatu yang sifatnya anjuran. itu. Jadi makan yumakino itu menempel dengan pasti tetap. Tapi kalau dia tidur telentang, nempelnya pantat ke tanah itu kan sesuatu yang cuma nempel doang kan begitu. Jadi tidak mutamakin gitu. Artinya dubur tuh tetap terangkat, pantat tuh tetap terangkat, maka wudunya batal. Walau kana mustasfiran bi syai'in, mustasfiran bi syai'in, mustasfiran tuh wrapping. Bahasa Inggrisnya wrapping. Kalau bahasa Indonesianya sumpel. Bukan disumpel juga ya, mustasfiran tuh berselimut artinya. Walau kana mustasfiran bi syai'in, kalau seandainya duburnya itu mustasfiran diselimuti gitu. Ai mustajmiran bi khirqatin, atau disumpel lah yang paling enak, atau disumpel. Kalau duburnya itu mustasfiran disumpel dengan sesuatu. Ini kan katanya wudu tuh menjadi batal kalau tidurnya terlentang, tapi enggak batal kalau wudunya tuh mutamakin alal ardi, nempel di atas tanah pantatnya gitu. Kenapa enggak batal? Karena pantatnya tertutup begitu ya, karena pantatnya tertutup. Udah kalau gitu kita enggak usah nempelin tanah, tapi pantatnya kita sumpel gitu. Duburnya kita sumpel, au mustajwiran bi khirqatin, atau seperti orang yang mustajwir, istijmar bi khirqatin, dengan benda yang kasar. Kama tustajmarul mustahadhatu bi syai'in, sebagaimana orang yang haid menyumpal itu kemaluan. Mustahadhah maksudnya bukan haid, mustahadhah menyumpal kemaluannya bi syai'in, dengan sesuatu. Intaqada wudu'uhu, intaqada aidun wudu, itu juga wudunya batal. Alal madhab, menurut pendapat madhab. Jadi mengambil apa yang disebutkan secara makna dan juga secara teks ya. Secara teks Nabi Muhammad itu membiarkan para sahabat yang tidur dalam keadaan duduk. Hikmahnya salah satunya bahwa itu adalah tertutup gitu ya. Jadi kalaupun dia tidur dalam keadaan terlentang, tapi duburnya dia tutup, dia sumpel, tetap aja itu gak bisa menggantikan posisi duduk gitu. Jadi yang batal itu, yang gak batal itu kalau tidur dalam keadaan duduk, dan duduknya utama kinan alal ardi, nempel tuh pantatnya ke atas tanah gitu. Wa'alam, ketahuilah, anna syafi'iyya, bahwasanya Imam Asy-Syafi'i, wal ashaba, dan juga ashab Asy-Syafi'iyah, qalu, mengatakan, yustahabbul wudu, dianjurkan berwudu, minan naumi, daripada tidur. Jadi tidur itu juga dianjurkan berwudu, wa in kana mumakinan maq'adahu minal ardi, walaupun tidurnya mumakinan menempelkan pantatnya minal ardi, di atas tanah, lil khuruji minal khilaf, agar keluar daripada perbedaan. Ini kan memang diperdebatkan oleh ulama, tidur itu apakah membatalkan wudu atau tidak. Batalin wudu mutlak atau batalin wudu ada syarat dan sebagainya. Maka khurujan minal khilaf, agar keluar dari perbedaan, setelah bangun tidur dia tetap wudu, walaupun tidurnya tadi dalam keadaan mumakkinan. Mutamakkinan, ay mumakkinan maq'adahu 'alal ardi. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bisa paham. Jadi intinya bahwa tidur itu membatalkan wudu. Jadi kalau tidur membatalkan wudu, lebih-lebih lagi yang jauh-jauh lebih dalam daripada tidur, gila, mabuk, atau pingsan. Nah, tidur yang tidak membatalkan wudu itu tidur yang dalam keadaan mutamakkinan maq'aduhu 'alal ardi, pantatnya nempel di atas tanah, dan dia dalam keadaan duduk. Walaupun dia nyender ke sesuatu, itu tetap dikatakan mutamakkinan 'alal ardi. Nah, cuman kalau dia nyender, sendernya ditalik, wudunya batal tuh. Kan ya? Karena zala, hilang itu pantatnya dari atas tanah sebelum dia tersadar, sebelum dia bangun. Gitu. Masya Allah. Walam surrajuli al-mar'ata min ghairi ha'ilin bainahuma ghairi mahramin fil asah. Nah, ini perkataannya Syekh Abi Suja, ini sudah jadi standarnya batal nih gitu. Coba lihat. Walam su arrajulil mar'ata, menyentuhnya laki-laki kepada perempuan, min ghairi ha'ilin tanpa ada penghalang bainahuma di antara keduanya ghairu mahramin fil ashah. Jadi setidaknya ada berapa nih dari satu baris ini Imam Abi Syuja sudah menerapkan standar lams ar-rajuli wal mar'ah, menyentuh yang bersentuhan laki-laki dan perempuan. Artinya kalau dia enggak bersentuh, ya enggak batal wudunya. Yang batal itu kalau dia bersentuhan dan bersentuhannya laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki dengan laki-laki enggak batal, perempuan dengan perempuan juga enggak batal. Kan begitu? Laki-laki dan perempuan atau laki-laki dengan orang yang tidak jelas laki apa perempuan gitu. Mungkin enggak, mungkin aja kan seperti orang yang lagi jalan kemudian tiba-tiba ada orang lari kencang, dia udah wudu nih. Mau ke masjid. Jalan kemudian pakai baju tangan pendek. Artinya ada bagian tangan yang terbuka. Lagi sudah wudu, lagi jalan ke masjid, tiba-tiba ada orang lari kencang banget. Song gitu. Kencang banget. Terus bersentuhan tuh akhirnya gitu. Cuman dia enggak tahu tuh tadi yang lari kencang laki apa perempuan. Gitu kan, nggak jelas tuh. Kalau laki rambutnya panjang kayak perempuan, tapi kalau perempuan kok bisa lari kencang begitu ya? Dan itu kan dua kemungkinan yang sama-sama ada, tidak bukan sesuatu yang mustahil kalau laki rambutnya panjang kan gitu, itu banyak tuh ya, laki rambutnya panjang tuh banyak, dan perempuan yang lari kencang juga ada kan ya. Juara satu Asian Games lari maraton nomor putri itu kan perempuan. Juara satu cabang lari maraton nomor putri itu kan perempuan semua itu. Kencang-kencang semua lah. Jadi sesuatunya masih mungkin. Mungkin laki, mungkin perempuan. Karena dia tidak bisa memastikan, maka seperti tidak ada. Kan begitu. Sesuatu yang ragu itu tidak bisa dijadikan sandaran hukum. Jadi bersentuhan pertama ar-rajuli wal mar'ata, laki-laki dan perempuan, min ghairi ha'ilin tanpa ada apa namanya tanpa ada penghalang, ghairu mahramin, yang disentuh adalah perempuan atau lawan jenis yang bukan mahram. Jadi ada empat nih. Kalau mengikuti apa yang dikatakan teks Abi Suja, syaratnya itu kemudian empat. Bersentuhan laki dan perempuan tanpa penghalang yang bersentuhan bukan mahram. Kalau kata Imam Nawawi Banten dalam kitab Kasyifatus saja itu ada lima. Tapi sebenarnya juga Imam Abi Suja ini lima. Nanti dijelaskan oleh Imam Taqiyuddin Alis ini syaratnya itu menjadi. Jadi batalnya seseorang bersentuhan dengan lawan jenis itu lima syaratnya. Ya tadi. Lamsu rajulil mar'ata, bersentuhan laki-laki dan perempuan, min ghairi ha'ilin tanpa penghalang bainahuma di antara keduanya, ghairi mahramin, bukanlah mahram fil ashah, menurut pendapat yang paling sahih. Kenapa dikatakan fil ashah? Karena ternyata diperdebatkan kalau kita bersentuhan dengan mahram apakah batal atau tidak gitu ya. Tapi kalau al ashahnya itu tidak batal gitu. Nanti ada penjelasannya insyaallah. Min nawakidil wudu'i, daripada hal-hal yang membatalkan wudu, lamsu rajulin, menyentuhnya laki-laki, basyarata imra'atin, basyara itu kulit bagian luar, kulitnya perempuan, mustahatin, yaitu perempuan yang mustaha, mustahatin, mustahatu yang apa, mustahatu yang menarik. Itu yang bisa menimbulkan syahwat, ghairu mahramin, dan dia bukan mahram liqaulihi ta'ala aula mastumun nisa, karena sebab ada perkataan ini dalilnya Asy-Syafi'iyah aula mastumun nisa. Jadi kalau kita buka ayatnya aula mastumun nisa itu kan gimana ya ayyuhalladzina, surat Al-Maidah ayat 6 ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum mardha, kalau kalian sakit, aw ala safarin, aw jaa ahadun minkum minal ghaiti, aula mastumun nisa. Ada empat hal tuh yang direndengin sama Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah menyebut aula mastumun nisa, atau kalau kalian menyentuh dengan wanita, walaupun dalam bahasa Arab. Lama sa'yu lamis itu sesuatu yang tidak banyak dipakai gitu ya. Bahasa Arab tuh makainya lams. Lam mim sin. La make alif la masa tuh nggak dipakai tuh, jarang dipakai. Yang banyak dipakai tuh lams. Tapi kan ini kiroat ya. Jadi ternyata dari 7, dari 10 kiroat yang ada, 10 kiroat yang ada, 7 kiroat tuh, 7 kiroat tuh seluruhnya aula mastumun nisa. La-nya dipanjangin. Jadi maksudnya la itu ya diartikan sebagai lams gitu. Jadi lamastum dengan lams itu artinya tidak berbeda. Ya kenapa ya? Karena kiroatnya begitu. Walaupun secara bahasa Arab lamasayu lamis itu jarang dipakai, yang paling banyak dipakai dan itu yang menjadi pemakaian umum lams. La-nya enggak pakai alif. Cuman kiroatnya begitu. Dari 10 kiroat, 7 kiroat itu bacanya lams. Cuman ada 2 kiroat atau 3 kiroat yang bacanya lamas gitu. Au lamastumun nisa tanpa alifnya gitu. Jadi diartikan lamasa itu ya diartinya kita artikan sebagai lamasa gitu, yaitu tanpa alif. Itu menyentuh. Walaupun kemudian kan karena ada tambahan alif lamasa yulamisu kan kemudian mazhab Asy-Syafi'i ya mazhab Imam Abi Hanifah mengartikan itu sebagai jima au jama'tumun nisa. Jadi menyentuh lawan jenis dalam pandangan Al-Hanafiya itu tidak batalin wudu karena lamasa itu diartikan sebagai jima. Kenapa jima? Ya kita enggak pakai lamasa untuk menyentuh karena menyentuh itu kita makainya lames. Lamasa alanya enggak panjang gitu. Al-Qur'an bilangnya ada tambahan la. Oh, berarti ini tambahan makna nih gitu. Tambahan maknanya apa? Ya itu jima berarti. Jadi lamasa itu artinya bukan menyentuh tapi jama'. Dan itu makna jama' itu maknanya Sayyidina Ibnu Abbas. Jadi Asy-Syafi'i Al-Asy-Syafi'i. Ya Allah. Al-Hanafiyah yang mengatakan lama satu artinya jama'ah, itu tafsirnya Sayyidina Ibnu Abbas tuh. Tafsir dari Sayyidina Ibnu Abbas lama sa'yu lamis itu artinya jama'ah yu jami'u. Kenapa diartikan jama'ah ada tambahannya? Ya karena ada tambahan alif. Orang kita tuh enggak make lama satunya menyentuh. Menyentuh tuh buat kita lama sayu lama sayal mas. Enggak make alif. Ini tambahan alif berarti ada tambahan makna dong. Apa tambahnya jama'u jam'u itu? Berarti yang batalin itu tuh jama'u jam'u. Itu kata Al-Hanafiyah. Nah, kata Imam Ahmad bin Hanbal agak lunak nih Imam Ahmad bin Hanbal karena mengkompromikan dengan apa yang disebutkan dalam beberapa riwayat bahwa Nabi Muhammad pernah qabbala ba'du azwajihi. Nabi Muhammad pernah mencium istrinya sebelum berangkat sholat dan ketika masuk ke masjid beliau nggak wudhu lagi langsung sholat kan gitu. Oh berarti lama ini artinya menyentuh tapi dengan syahwat gitu, menyentuh dengan syahwat. Kalau nyentuhnya nggak pakai syahwat maka nggak batal. Itu kata Al Hanafi dan Hambil. Tapi kalau kata Syafi'i lama itu kita artikan lams. Bagaimana bisa lamasa diartikan sebagai lams? Nah, ini penting nih. Utifal lamsu 'alal maji'i minal gha'id wa rattaba 'alayhim al-amru bit-tayammumi 'inda faqdil ma'. Fadalla 'ala adnahu hadathun kal maji'i minal gha'id. Utifal lamsu 'alal maji'i minal gha'id. Kita artikan lamasa yulamis itu artinya menyentuh, bersentuhan. Karena utifal lams aula mastumun dalam ayat ini dimaktufkan kepada al-maji. Kalau bahasa maktuf tuh bahasa Indonesianya apa sih? Saya kurang paham. Direndengin. Nah, Allah menyebutkan la mastumun nisa itu berendengan, berbarengan dalam satu prase yang sebelumnya Allah menyebutkan ja'a al-maji'u minal ghaid. Au ja'a hadu minal ghaid. Au ja'a hadu minal ghaid. Atau keluar dari WC. Setelah buang air kecil atau buang air besar. Warattaba alaihima. Dan Allah menetapkan. Warattaba menetapkan alaihima al-amr. Atas keduanya. Siapa? Buang air besar. Apa namanya? Keluar dari kamar mandi toilet. Dan juga menyentuh lawan jenis, menyentuh perempuan. Al-amru perintah bitayamum untuk tayamum inda faqdil ma'i ketika ketiadaan air. Fadalla, maka ini menunjukkan ala annahu hadasun, bahwa menyentuh perempuan itu adalah hadas. Kal maji'i minal ghaid, seperti orang yang buang air besar atau buang air kecil. Maksudnya gini, wa in kuntum mardha, kalau kalian sakit, au ala safarin, atau kalian berpergian, au ja'a ahadun minkum minal ghaid, atau kalian buang air kecil atau buang air besar, au lamastumun nisa, ketika atau kalian ketika menyentuh dengan lawan jenis, falam tajidu ma'an, ketika kamu kemudian kamu tidak menemukan air, fatayammamu, maka bertayamumlah. Nah, apa yang disebutkan oleh Allah sebelum beliau sebelum Allah menyebutkan aulamastumun nisa, Allah menyebutkan ja'a hadum minkum minal ghaid, keluar dari buang air besar atau buang air kecil. Semua ulama sepakat dari timur ke barat, utara ke selatan, kalau buang air besar atau buang air kecil itu wajibnya cuma wudu gitu. Wajibnya wudu doang gitu. Nah, setelah Allah menyebutkan keluar dari kamar mandi yang mana wajibnya itu wudu doang, berarti dia ini hadas kecil, Allah merendengi setelahnya yaitu aula mastumun nisa. Maka lamastumun nisa ini kita artikan menyentuh, yang mana itu membatalkan, itu adalah hadas kecil sebagaimana buang air, karena agak tidak masuk akal, laisa apa, bukan sebuah, bukan karakternya nas ya merendengkan satu apa, merendengkan dua masalah yang berbeda dalam satu frase. Enggak begitu teks Al-Qur'an. Teks Al-Qur'an tuh tartibnya begitu. Satu frase itu hukumnya sama semua gitu. Maka enggak bagus kalau di ini satu hukumnya janabah, ini satu hukumnya enggak. Satu frase itu dimaktufkan itu hukumnya sama semua. Maka kalau dia direndengin dengan apa namanya? Keluar dari kamar mandi, buang air, dan itu wajibnya mandi, setelahnya wajibnya wudu, dan setelahnya wajibnya mandi, itu kan enggak enak gitu. Maka yang paling bagus tuh aula masumun nisa, kita artikan menyentuh begitu, kita tidak artikan jima, karena sebelumnya Allah menyebutkan ja'a ahadu minkum minal ghaid, au ja'a ahadu minkum minal ghaid, buang air besar, buang air kecil itu wajibnya mandi, wajibnya wudu saja. Maka ini juga kita artikan wudu saja, yaitu menyentuh lawan jenis, bukan kita artikan sebagai jima atau yang kemudian mewajibkan mandi janabah. Mudah-mudahan paham ya ini ya. Ya mudah-mudahan paham, walaupun kayaknya kurang jelas tuh saya jelasinnya. Jadi apa namanya, min khasa'is tertibil ayat, salah satu kekhususan tertib ayat yang Allah turunkan dalam Al-Quran itu, satu masalah tuh biasanya direndengin berbarengan. Jadi rendengan itu wa itu al-atf, itu apa namanya, punya satu kesatuan hukum gitu. Wal basyaratu zahirul jildi, yang disebut dengan basyar itu zahir al-jildi, kulit bagian luar. Wala, jadi yang dimaksud bersen menyentuh al-basyarah, menyentuh kulit, ya kulit bagian luar gitu ya. Wala farqa fi rajuli baina ay yakuna syekhan faqidan lisyahwati amla, dan tidak ada bedanya, la farqa, tidak ada bedanya fi rajuli dalam hal laki-laki. Artinya ketika disebutkan menyentuhnya laki-laki perempuan, laki-laki itu siapa? Laki-laki itu tidak ada bedanya antara ayyakuna syekhan, baik dia adalah orang tua, syekh. Jadi kalau orang yang sudah sepuh dalam bahasa Arab namanya syekh, laki-laki. Tapi kalau perempuan yang sudah sepuh namanya ajuz, bukan syekhoh, bukan. Ya enggak apa-apa juga sih nyebut syekhoh, cuman enggak banyak dipakai gitu. Jadi kalau laki-laki syekh, kalau perempuan ajuz gitu. Wala farqa, tidak ada bedanya fi rajuli dalam hal laki-laki, baina ayyakuna syekhan, baik itu dia adalah seorang syekh, orang tua, faqidan li syahwat, yang sudah tidak ada syahwatnya, amla, atau dia bukan orang tua. Jadi pokoknya laki-laki, tua atau muda, syahwat punya atau enggak punya, pokoknya kalau nyentuh batal gitu. Wala bainal khasi, bukan tidak juga ada bedanya antara al-khasi, Khos itu orang yang sudah dikebiri, kemaluannya sudah dipotong, itu namanya al-khosi. Wal anin atau orang yang impoten, dia punya kemaluan tapi impoten, gitu. Enggak bisa bangun. Fa innahu yantaqit wudhu'uhu, maka yang seperti itu wudhunya batal. Wa kadzal murahik. Al-murahik itu salah satu makna tamyiz. Jadi murahik itu fase sebelum balik. Jadi anak yang nanggung, kalau orang Jakarta nyebutnya anak tanggung. Dewasa belum, anak kecil udah enggak bisa disebut anak kecil, namanya murahik gitu. Tapi belum balik gitu. Wa kadzal murahik, begitu juga anak yang belum balik tapi sudah mengerti syahwat. Fa innahu yantaqid wudhu'uhu, wudunya menjadi batal. Wala farqa, dan tidak ada bedanya. Jadi kalaupun laki itu apa namanya si perempuan bersentuhan dengan anak murahik gitu ya. Nah, dengan anak murahik itu wudunya batal dua-duanya. Ya wudu batal dua-dua sih relatif ya. Kalau yang satunya kagak wudu kan kagak bilang batal kalau orang kagak wudu. Tapi kalau yang satu udah punya wudu ya batal itu wudunya. Wala farqa, dan tidak ada bedanya fil mar'ati, dalam hal perempuan, baina syabbati wal ajuz. Tidak ada bedanya dalam hal perempuan antara syabah, perempuan yang masih muda, wal ajuz, dan perempuan tua, allati la tushtaha. Ini teks saya, kitab saya itu tidak ada kalimat la-nya, padahal dalam padahal teks apa namanya kitab Fathul Akhir yang lain, teks itu ada la-nya. Jadi kalau teman-teman juga sama kitabnya kayak saya nih, kagak ada la-nya, tambahin la-nya tuh. Ya. Fil mar'ati baina syabati, antara perempuan muda, wal ajuzi allati la tushtaha, yang tidak sudah tidak lagi menarik perhatian, yang sudah tidak lagi diminati, yang sudah tidak lagi orang kalau lihat enggak bakal syahwat, enggak bakal nafsu. Jadi enggak ada bedanya tuh perempuan. Pokoknya perempuan aja, tua, muda, syahwat enggak syahwat, pokoknya kalau bersentuhan batal wudunya gitu. Wa fil maitati khilafun. Bagaimana kalau mal maitah, bayi mayit? Mayit perempuan. Ya kalau laki-laki mayit perempuan, kalau perempuan mayit laki-laki. Bagaimana kalau dia bersentuhan dengan mayit? Khilafun, itu diperdebatkan. Sahahahun. Sahahan Nawawi fi syarhil Muhadzabi, Imam Nawawi mensahihkan al-qad'a. Imam An-Nawawi mensahihkan dalam kitab Syarah Al-Muhadzab al-qad'. Beliau mensahihkan kepastian bil intiqadi, bahwasanya menyentuh al-mayyit, menyentuh mayyit itu membatalkan wudu, dan itu al-qad'. Sudah tidak ada lagi perdebatan dalam ulama mazhab bahwa yang namanya menyentuh perempuan, baik itu hidup atau mati, jenazah, itu membatalkan wudu gitu. Itu tashihnya Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muhadzab, yaitu kitab Al-Majmu. Wa sahaha fi kitabihi Ru'usul Masail adamu naqd, akan tetapi dalam kitabnya Ru'usul Masail, Ru'usul Masail kitab fatwanya Imam Nawawi, saya juga belum nemu nih Ru'usul Masail. Kalau teman-teman udah punya kitab Ru'usul Masail, setahu saya ini enggak dicetak, maksudnya lam yutba, belum dicetak. Setahu saya begitu ya. Masih manuskrip begitu. Ru'usul Masail, dalam kitabnya Ru'usul Masail, Imam Nawawi mensahihkan adamun naqdi, tidak batal wudunya menyentuh mayit. Nah, jadi Imam Nawawi dalam kitab Syarah Al-Muhadzab itu bilangnya batal. Dan ini pendapat mazhab. Ini pendapat mazhab. Tapi Ru'usul Masail itu kan kitab fatwa. Apa yang disebutkan dalam fatwa itu ya fatwa beliau sendiri. Jadi Imam Nawawi menguatkan bahwa yang namanya menyentuh mayit itu tidak membatalkan wudu. Wal khilaf, dan perbedaan ini, apakah batal atau tidak batal menyentuh si mayit, mabniyun, khilaf ini mabniyun, bersumber ala lafzi, daripada lafad, wal makna, dan juga makna. Maksudnya apa? Dalam Al-Quran kan Allah menyebutkan awla mastumun nisa, anisa ini secara teks itu kan umum, secara lafadznya umum, mencakup baik itu perempuan hidup atau perempuan mati, kan begitu, perempuan hidup atau perempuan mati. Maka menyentuh perempuan apapun statusnya, keadaannya, batal tuduhnya, baik dia hidup atau mati, secara umumnya, secara lafadz. Wal makna, tapi secara makna, kan nggak ada konsekuensinya kalau kita megang mayat kan gitu. Apa hubungannya wudhu kita batal cuman gara-gara megang mayat kan gitu. Maknanya itu kan dikhususkan bahwa perempuan itu adalah perempuan yang hidup gitu. Itu perbedaan di situ. Nah, mazhab-mazhab Asy-Syafi'i tidak melihat itu secara teksnya bahwa nisa itu secara umum hidup atau mati, maka wudhunya batal. Tapi kata Imam Nawawi, kita melihat maknanya, ya ini kan mati gitu. Apa hubungannya nyentuh mati tiba-tiba batal wudhu? Maka wudhunya menjadi tidak batal. Kata Imam Nawawi dalam Ru'usul Masail, kal maharimi, seperti permasalahan mahram. Nah, jadi yang disebut mahram ini batal wudhunya kan ini ya. Apakah mahram, pokoknya mahram aja enggak batal gitu. Jadi kan mahram kan enggak batal nih. Apakah mahram aja begitu atau memang mahram yang tidak bersyahwat gitu. Maksudnya karena suatu waktu ada orang punya penyakit kan. Orang punya penyakit ngeliat adiknya sendiri dia nafsu gitu. Ngeliat adanya sendiri kan dia nafsu gitu. Kalau pakai bawa mahram secara umum mahram ya enggak batal begitu kan, tapi dari sisi yang lain dia punya makna bahwa mahram ini yang tidak bersyahwat, itu kan menjadi masalah. Gitu, menjadi masalah karena ada beberapa orang yang melihat mahramnya itu nafsu. Gitu. Jadi seperti maharim, seperti mahram, mahram yang biasa itu mahram aja, pokoknya mahram aja. Apa mahram yang tidak bersyahwat. Tapi ini kan sesuatu yang gair lazim kan gitu, sesuatu yang tidak lazim. Fa'ala ma fi syarhil muhadzabi, maka dengan apa yang disyarah oleh, dengan apa yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam syarah muhadzab, wa huwa an-naqd, yaitu batal karena mengikuti teks ayat Al-Qur'an, aula mastumun nisa, nisanya tidak bedakan antara laki apa nisa itu hidup atau mati. Mal farqu bainal maharimi wal mayyidah, wa huwa an-naqd, mal farqu bainal maharimi wal maitati. Kemudian kan Imam Nawawi mempermasalahkan mal farq, kalau gitu bedanya apa gitu antara mahram dengan maita. Kalau mahram kita enggak batal, kenapa maita jadi batal? Emang bedanya apa gitu? Kan sama-sama. Kalau dikatakan maknanya latustaha, ini kan pernyataan Imam Nawawi yang kemudian apa istilahnya menjadi semacam, kan Imam Nawawi dalam kitab Rusul Masail ya, kalau mazhab kan ngikutin teksnya bahwa yang namanya mazhab itu batalin wudu kalau nyentuh wanita walaupun dia dalam keadaan mati. Nah ini dipermasalahkan oleh Imam Nawawi, mal farq, dalam usul masail dipermasalahkan. Bedanya apa mahram sama mayit? Kan sama-sama enggak ada syahwatnya kan gitu. Sama-sama enggak ada syahwatnya. Wa fil farq, dan di apa namanya? Wa fil farqi, dan untuk membedakan antara mahram dengan mayit usrun, itu sulit ya. Nufarriq baina al-amr, nufarriq baina al-mayyit wal maharim, itu asir, perkara yang susah. Waqad yufarraqu, dan kayaknya itu kata Imam Taqiyuddin al-Asqalani, kayaknya dibedakan itu biimkani audil hayati fil mayyitah bi khilafil maharim, dibedakan antara mayit dengan mahram, kenapa mayit batal kenapa mahram enggak batal. Ini apa istilahnya, aduh bocah udah bangun, ini istilahnya bela-belaannya Imam Taqiyuddin al-Asqalani gitu. Kalau kita mau bedain sih kayaknya bedanya antara mayit dengan mahram biimkani audil hayati fil mayitah. Kalau yang namanya mayit itu mungkin aja jasadnya atau ruhnya bisa dikembalikan gitu. Mungkin saja ruhnya bisa dikembalikan, maka wudunya jadi batal. Ini kan kira-kiranya doang gitu ya. Mungkin jawabannya juga kurang enak tuh. Mungkin aja bisa dikembalikan ruhnya gitu. Maka dia seperti wanita yang hidup. Bikhilafil maharim, sedangkan mahram enggak bisa dikembalikan kehalalannya karena mahram itu sudah muabbad, mahram selama-lamanya. Ibu itu mahram. Iya, mahram enggak mungkin kan tiba-tiba jadi halal. Enggak ada fungsi apa, enggak ada kemungkinan itu. Bedanya dengan mayit itu kan kira-kiranya doang gitu ya. Kalau mayit kemungkinan bisa kembali hidup, kalau mahram kan enggak mungkin dikembalikan kehalalannya. Mahram udah mahram terus gitu. Maka itu mahram enggak batal, mayit batal gitu. Sebenarnya sih ngikutin teks aja. Mazhab Asy-Syafi'i mengikuti teks yang ada bahwa aula mastumun nisa, nisa itu diartikan seluruh wanita, baik itu tua, muda, bernafsu atau tidak bernafsu, mayit atau juga hidup gitu. Pokoknya wanita gitu. Wallahu alam. Walau kana al-udzul malmusu, insyaallah kita lanjut di pertemuan akan datang. Sudah 40 menit ya. Kalau kelamaan kagak enak, nanti kelamaan kita sambung di pertemuan yang akan datang. Walau kana al-udzul malmusu asyal. Bagaimana kalau seandainya anggota tubuh yang kita sentuh adalah anggota tubuh yang asyal. Asyal itu stroke. Jadi ada perempuan yang stroke-nya sebelah kiri, kita megang tangan kirinya, kita udah wudu. Apakah batal atau tidak? Insya Allah di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca jadi ilmu yang bermanfaat, sekaligus jadi tambahan amal ibadah di akhirat nanti. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Mohon maaf jika ada kesalahan bagi teman-teman asatidz yang mengikuti para tokoh, para kiai, para ajengan, para sarjana muslim yang mengikuti pembacaan kitab Kifayatul Ikhyar ini dan menemukan ada kesalahan dalam pembacaan atau kesalahan dalam penerjemahan atau kesalahan dalam penjelasan. Saya dengan sangat rendah hati dan senang sekali jika mendapatkan koreksian tersebut, akan hal-hal tersebut. Koreksinya bisa melalui kolom komentar atau juga bisa menghubungi saya secara pribadi. Menghubungi saya secara pribadi melalui WhatsApp atau juga Telegram. Saya sangat senang sekali jika mendapatkan koreksian tersebut. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.